Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah Fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pembahasan tentang naat. Ya, pembahasan tentang naat. Dan kita sudah jelaskan yang berkaitan dengan naat al-hakiki. Bahwasanya naat terbagi dua menjadi naat al-hakiki dan naat as-sababi. Ya. Na'at al-hakiki pengertiannya sebagaimana yang disebutkan adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'ud. Apa yang merafa'kan itu na'at yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada al-man'ud. Ya. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya na'at ya di sini Zaidun al-Fadilu. Ya, Zaidun al-Fadilu. Al-Fadilu di sini na'at dia isim fa'il dan dia merafakkan dhamir mustatir sebagai fa'ilnya. Ya. Nah, sekarang kita harus paham bahwasanya ternyata fa'il itu bukan untuk fi'il saja, tetapi juga bisa untuk misalnya isim fa'il. Nah, nanti pada saatnya, bukan di kitab kita Tuhfatul Wusabiyah, di Mutamimah, di kitab Mutamimah misalnya, ya, akan dipelajari isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Di antaranya adalah apa? Isim fa'il. Yang dia merofakkan. Merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ulun bih. Menasabkan maf'ulun bih. Dia seperti, betul-betul seperti fi'il. Nah, ja'a misalnya. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Al-Fadilu di sini sebagai na'at dari Zaidun. Ternyata dia merofakkan domir mustatir takdir huwa yang kembali kepada Zaidun. Ya. Nah, karena dia merafakkan dhamir mustatir, maka dia dinamakan na'at hakiki. Ya, yaitu secara hakikat al-fadil Al-fadl itu adalah sifat dari zat. Al-fadl adalah sifat dari zat. Kemudian kita contohkan na'at sababi sebelumnya. Na'at sababi contohnya, ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Apa yang menjadi perbedaan antara na'at sababi dan na'at hakiki? Ya, kita akan jelaskan pada pelajaran kita pagi ini insyaallah ta'ala. Pembahasan kita adalah an-na'at as-sababi. Apa yang dimaksudkan dengan an-na'at as-sababi? Kalau pengertiannya disebutkan di sini adalah ma rafa'a isman dhahiran ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidomirin ya'udu 'ala al-man'ut. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu 'ala al-man'ut. Ya. Contohnya tadi. Misal ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Ya. Sekarang kita mau lihat dari sisi penamaan, yaitu sebagai an-na'at as-sababi, bukan na'at hakiki. Kita lihat dari sisi penamaan terlebih dahulu. Ya, an-na'at sababi, dia sebab saja. Ya, ja'a zaidun al-fadilu abuhu. Ya, datang zaid, ya, telah datang zaid yang al-fadilu abuhu, yang bapaknya itu fadil, ya, mulia, utama. Baik. Berarti secara hakikat siapa yang memiliki keutamaan di sini adalah abuhu. Al-fadil ini adalah adalah pada hakikatnya yang fadil adalah abunya Zaid, bukan Zaidnya. Zaidnya kita tidak tahu, tidak disifati di sini. Tapi yang harus kita paham, di sini, ya, yang al-fadil itu adalah Abu Zaid. Kalau ja'a Zaidun al-fadilu, kemudian di situ, al-fadil di situ adalah Zaid. Ya, tetapi dari sisi i'rab, ya, dari sisi i'rab, al-fadil itu na'at dari Zaid. Ya, na'at dari Zaid. Walaupun secara hakikat, al-fadil kembali kepada abuhu. Ya, tetapi dari sisi i'rab, al-fadil adalah na'at dari Zaidun, na'at sababi. Ya, karena Zaid sebagai sebab, ya, kita bisa menyebutkan abunya. Baik. Ini dari penamaan as-sababi. Dari sisi pengertian yang disebutkan oleh as-syarih. Ya. Ma rafa'a isman dhahiran. muttasilan bidomirin ya'udu alal man'ud. Baik, perhatikan di sini. Ma rafa'a na'at sababi adalah ma. Apa yang merafa'kan? Berarti al-fadil di sini. Kita lihat. Al-fadil ya, merafa'kan isim zahir. Ya, al-fadil merafa'kan isim zahir. Yaitu abuhu. Abuhu isim zahir tadi. Al-fadil merafa'kan isim zahir. Apa i'rab abuhu di sini? Sebagai fa'il dari al-fadilu. Ya. Muttasilan, yang isim zahir di sini yaitu abu, bersambung dengan domir. Bersambung dengan domir yaitu domir al-ha di sini. Ini domir. Yang domir ini, ya, domir ha ini kembali kepada al-man'ud yaitu Zaid. Ya. Kembali kepada al-man'ud yaitu siapa? Zaid di sini. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Al-fadilu, ingat, al-fadilu na'at sababi. Dia merafa'kan isim zahir yaitu abu. Ya, dan abu bersambung dengan domir yaitu al-ha yang kembali kepada al-man'ud. Bagaimana kita mengirapnya? Mengirapnya ja'a. Ya, fi'lun madhi. Mabniyun ala al-fath. La mahalla lahu. Minal i'rab Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Al-fadilu, apa kita i'rab al-fadilu? Na'at li Zaidun marfu'un wa 'alamatu raf'ih ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Abuhu fa'il. Fa'il untuk apa? Li al-fadilu. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma al-khamsah wa huwa mudaf al-ha dhamirun muttasilun mabniyun ala adh-dhammah fi mahalli jarrin mudaf ilaih. Ya, ini dari sisi i'rabnya. Baik. Qala asyarihu rahimahullah hafizahullah taala wa na'tu sababi huwa ma rafa isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal man'ud. Sebagaimana kita jelaskan. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Al-fadilu fal-fadilu na'at sababi li Zaidun. Al-fadilu na'at sababi li Zaidun wa abu fa'ilun bi al-fadil. ya fa'ilun bi al-fadil, yaitu dia marfu'nya disebabkan oleh al-fadil. Marfu'un wal matrafi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsa wa abu mudaf wal ha allati ta'udu ala zaidin mudaf ilaihi. Ya. Qala wa misalu. Wa misalu na'at minat tanzil. Qauluhu ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Fal'a'la na'tun hakiki li rabbika. Fafa'ilu wa fa'iluhu domirun mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Baik. Contoh dari na'at dalam Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbih, pujil atau bertasbihlah, ya, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, al-a'la ini adalah na'at hakiki untuk Rabbika. Fa'ilnya demonstratif fihi jawazan takdiruhu huwa. Taib. Untuk hukum na'at, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Cuma di sini saya akan masih PR. Ya, gampang aja kalau PR kan enggak usah. Al-wajib. Ya. Ya. Wajibnya apa? Membuat contoh, contoh sendiri. Ya, jumlah yang di situ terdapat na'at hakiki, ya, kawin jumlatan, kullan minhuma tatakawan min pertama an-na'at al-hakiki, ya, yang kedua an-na'at as-sababi. Buat dua jumlah masing-masingnya, ya, jumlah pertama itu terdapat na'at hakiki, yang kedua terdapat na'at sababi. Ya, wallahu taala alam, nattafilana subhanahu wa bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.